Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Pada kajian atau majlis keempat ini, kita ingin membahas sikap berikutnya yang harus diambil atau segera dilakukan oleh kaum muslimin terkait dengan saudara-saudara kita kaum muslimin al-mustadha'afin yang ada di Palestina. Namun sebelum menginjak ke masalah tersebut, satu permasalahan penting terkait dengan pembahasan yang kemarin kita bahas, yaitu masalah ad-du'a. Baik doa dalam pengertian kunut nazilah jika telah memenuhi persyaratannya yang sudah kita sebutkan, ataupun doa-doa yang lainnya di waktu-waktu yang disunnahkan dan dihimbau untuk seorang muslim memperbanyak doa padanya, yang penting untuk disebutkan dalam kesempatan ini bahwa doa itu adalah sebuah ibadah. Ad-doa adalah sebuah ibadah. Jika kita mengetahui bahwa doa itu adalah ibadah, maka untuk bisa tergolong sebagai ibadah yang makbulah, ibadah yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, harus memenuhi persyaratannya. Yang pertama, bahwa doa itu harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Baik doa itu saya katakan tadi dalam bentuk kunut nazilah ataupun yang lainnya, harus dilakukan dalam rangka mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan benar-benar jalan keluar, makhraj dari apa yang sedang dihadapi. Jangan sampai doa tersebut dalam bentuk apapun doa yang dia lakukan, dia lakukan untuk berbagai kepentingan-kepentingan. Menyerukan umat untuk kunut nazilah, tetapi untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Maka kita mengingatkan diri kita semuanya agar doa tersebut dilakukan dengan ikhlas, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengharap apa yang telah Allah siapkan dari berbagai janji untuk kaum mukminin, yang Allah itu la yukhliful mi'ad, bahwa Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Yang kedua, dan kemarin sudah sempat kita singgung, bahwa doa itu harus penuh dengan sikap mutaba'ah. Dilakukan, dilaksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dilakukan dengan berbagai bentuk amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai amalan yang muhdats, yang diada-adakan, yang bid'ah, yang sama sekali tidak pernah dibimbingkan oleh sang uswatun hasanah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan termasuk doa di dalamnya, yang mana amalan tersebut bukan dari perkara yang diperintahkan, atau bukan daripada yang kami perintahkan, yang kami contohkan tata caranya, bentuknya, maka niscaya doa tersebut atau amalan tersebut tertolak kepada pelakunya. Maka hal ini penting untuk diketahui oleh setiap muslim. Kemudian, yang juga harus diketahui bahwa seorang hamba ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping di sana ada beberapa adab penting yang harus diketahui, namun yang lebih mendesak untuk segera diketahui bahwa doa seorang hamba itu tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidaklah pula dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali jika yang pertama tadi, tawaffar asyurut, terpenuhi berbagai persyaratan yang sudah kita isyaratkan tadi. Yang kedua, intifa'u al-mawani', hilangnya penghalang-penghalang terkabulkannya doa. Bahwa doa itu bisa terhalangi untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hamba tersebut telah banyak berdoa dan mengulang-ulanginya. Walaupun hamba tersebut ikhlas di dalam berdoa. Dan bahkan doanya sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dicampuri atau dikotori oleh berbagai kesyirikan. Atau niat-niat yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sudah tidak lagi dicampuri oleh berbagai amalan yang diada-adakan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun doa tersebut bisa terhalang dari pengkabulan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwasanya Allah tidak akan menjawab doanya jika ternyata di situ ada beberapa bentuk penghalang yang menghalangi diturunkannya jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah at-tawassu' fi aklil haram wa syurbil haram wa libsil haram. Sikap bermudah-mudahan, menggampang-gampangkan untuk makan dari barang yang haram atau minum dari barang yang haram serta berpakaian dari pakaian yang haram, baik bentuknya haram atau dihasilkan dari cara yang haram. Ini adalah salah satu bentuk dihalanginya sebuah doa atau tidak terkabulkannya doa seorang hamba, walaupun telah dilakukan dengan ikhlas dan penuh sikap mutaba'ah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk doanya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya ayuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Sesungguhnya Allah itu tayyib, baik, dan tidaklah Allah menerima dari hambanya, tidaklah Allah menerima amalan dan apa yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali dari perkara yang baik, yang benar. Wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kaum mukminin berbagai perintah, yang di waktu yang sama Allah juga memerintahkan al-mursalin, para rasul, para nabi, dengan perintah tersebut juga. Faqala ta'ala, Allah berkata, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'amalu salihan, inni bima ta'amaluna alim." Wahai sekalian rasul, makanlah kalian dari perkara yang halal, yang baik, dan beramal solehlah kalian. Sesungguhnya aku ini maha mengetahui atas segala yang kalian amalkan. Ini adalah perintah yang Allah perintahkan kepada para nabi, para rasul. Yaitu memerintahkan mereka untuk memakan dari perkara yang halal, minum dari perkara yang halal, yang baik, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diperintahkan untuk beramal saleh, meninggalkan kemaksiatan, melakukan segala kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka. Inni bima ta'amaluna alim. Dan sesungguhnya aku ini maha mengetahui atas segala yang kalian lakukan. Ini perintah kepada para rasul dan para nabi. Wa qala ta'ala, kemudian Allah berkata, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, makanlah dari perkara-perkara yang halal, dari makanan-makanan yang halal, dari segala rizki yang aku rezekikan kepada kalian. Perintah yang pertama kepada para rasul dan para nabi, untuk memakan dari makanan yang halal, yang baik, yang diridhai oleh Allah. Perintah ini pula Allah berlakukan kepada kaum mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Perintahnya sama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'ata aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajab lahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang yang telah melakukan perjalanan panjang, sebuah safar yang panjang, dan safar ini adalah salah satu waktu di mana doa seorang hamba lebih dikabulkan dibandingkan waktu-waktu ketika dia mukim. Di waktu safar adalah salah satu sebab dikabulkannya doa seorang hamba. Kemudian Rasulullah menyatakan, ash'ata aghbar, dalam keadaan rambutnya itu tidak teratur, tidak tersisir rapi, menunjukkan dia benar-benar dalam kondisi yang Allah subhanahu wa ta'ala akan mengasihani dia, akan mengasihinya. Aghbar, dan penuh dengan ghubar, penuh dengan debu di badan dan pakaiannya. Yamuddu yadaihi. Ini juga sebab kedua untuk dikabulkannya doa seorang hamba. Kemudian yang ketiga, yamuddu yadaihi, mengangkat kedua tangannya. Dan mengangkat kedua tangan adalah salah satu sebab dikabulkannya doa seorang hamba. Ya Rabb, ya Rabb. Kemudian dia memanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, ya Rabbi. Dengan panggilan rububiyah. Dia mengulanginya, ya Rabb, berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Ini menunjukkan bahwa dia mengulang-ulang doanya. Yaitu salah satu adab di dalam doa, apa yang disebutkan oleh para ulama, yaitu al-ilhah. Ilhah itu melakukan doa secara berulang kali, terus-menerus, tidak ditimpa oleh rasa bosan. Dia berdoa, sang hamba ini tadi, terus meminta kepada Allah. Namun Rasul menyebutkan, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Namun pria tersebut ternyata makanan yang dia makan adalah perkara yang haram. Makanan yang dia makan itu adalah perkara yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin haram karena jenisnya yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau haram karena dia dapatkan makanan tersebut dengan cara dan sistem yang haram. Mungkin barangnya itu barang yang halal, tapi dia dapatkan dengan cara riba. Dia dapatkan dengan cara menipu dan mengurangi hak saudaranya. Maka itu adalah makanan yang haram untuk dia makan. Penghasilan yang haram. Ini semua merupakan penghalang doa. Di mana seorang hamba tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga minuman yang dia minum. Dan pakaian yang dia pakai. Jenisnya mungkin jenis yang halal. Yaitu tidak terbuat misalkan dari sutra untuk kaum pria. Dan yang lainnya yang Allah haramkan untuk kaum pria. Namun ternyata dia dapatkan dengan cara yang haram. Dengan cara-cara dan sistem yang tidak Allah ridhai atau menentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah menyatakan, fa'anna yustajabu lahu. Mana mungkin, kata Rasulullah, Allah akan mengabulkan doanya. Maka dari itu, sekarang kita mengingatkan diri kita semuanya dan kaum muslimin yang hendak mendoakan untuk dirinya sendiri dan keselamatan untuk saudara-saudaranya kaum muslimin, baik di negeri Palestina ataupun di negeri-negeri yang lainnya, untuk menghancurkan musuh-musuh kaum muslimin, Yahudi, Nasara, dan yang lainnya yang telah memerangi umat Islam, mana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan memenuhi dan mengabulkan doa kita semua, wahai kaum muslimin. Sementara kita masih penuh dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Makanan kita, transaksi jual beli kita, minuman dan pakaian kita dipenuhi dengan haram. Riba di tengah kaum muslimin masih terus tersebar. Berbagai perbankan terus menjamur di tengah kaum muslimin. Bentuk-bentuk transaksi yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan segala yang telah disebutkan baik di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersebar di tengah-tengah muslimin. Maka tentunya ini semua sebagai penghalang. Tembok penghalang yang bisa menghalangi turunnya jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menghalangi pengkabulan doa dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya. Tentunya ini sebagai koreksi bagi kita semuanya. Bahwa hendaknya kita di samping banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus memperhatikan beberapa perkara yang menjadi persyaratan diterimanya doa. Dan beberapa perkara yang harus kita hilangkan. Karena dia tergolong sebagai penghalang dikabulkannya doa tersebut. Yang kedua adalah irtikabul ma'asi wal muharramat. Perkara yang kedua yang bisa menghalangi doa seorang hamba adalah melakukan kemaksiatan dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Khamr, zina, barakallahu fikum, amalan-amalan yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagai kesyirikan, bid'ah dan khurafat terjadi di tengah-tengah umat ini. Terjadi di tengah kaum muslimin. Kita mengangkat tangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau bahkan berkunut nazilah. Berkunut nazilah. Kita mengangkat tangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam doa kita, di solat kita. Dengan kunut nazilah yang katanya itu disyariatkan. Sebagian pihak memaksakan diri walaupun tanpa izin. Dan himbauan dari waliul amr. Mana mungkin Allah mengabulkan doa tersebut. Dan kunut nazilah tersebut. Sementara di antara mereka masih ada yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Bertawakal kepada selain Allah. Beristighatha kepada selain Allah. Menentang Rasulullah dalam berbagai perintah Nabi. Nabi memerintahkan berbagai perintah. Baik terkait dengan pribadinya. Ataupun keluarganya dan masyarakatnya. Baik terkait dengan akidah dan ibadahnya. Mereka menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin doa mereka, kunut mereka akan diterima oleh Allah. Dan dikabulkan. Sementara mereka masih melanggar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentu semua itu sebagai penghalang dikabulkannya doa seorang hamba. Kemudian di antara sebab penghalang dikabulkannya doa seorang hamba atau doa suatu kaum, suatu masyarakat, suatu umat adalah tarkul wajibat. Meninggalkan perkara-perkara yang telah Allah wajibkan kepada mereka. Dari perkara-perkara terkait dengan pribadi ataupun keluarga dan yang lainnya. Tarkul wajibat. Di antara wajibat yang Allah wajibkan kepada umat ini adalah as-salah. Salat lima waktu merupakan salah satu kewajiban dan merupakan salah satu rukun Islam. Berapa banyak di tengah umat ini yang masih belum melakukan salat lima waktu? Berapa banyak dari kusalah orang-orang yang sengaja meninggalkan salat terang-terangan di hadapan umat ini, meninggalkan bahkan salat Jumat. Banyak di antara umat ini yang masih meninggalkan saum Ramadan. Banyak di antara umat ini yang tidak mau menunaikan zakatnya. Perkara-perkara yang Allah wajibkan di dalam Al-Quran maupun melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mewajibkan kepada kaum pria untuk mendidik keluarganya dengan didikan yang Islami. Berapa banyak bahkan dari tokoh-tokoh yang mengaku sebagai tokoh Islam meninggalkan kewajiban ini. Dia abaikan kewajiban ini. Dia biarkan putra dan putrinya melakukan atau meninggalkan berbagai kewajiban. Melakukan berbagai perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak adanya upaya amar ma'ruf nahi mungkar juga termasuk sebab terhalanginya doa, terhalanginya pengkabulan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amar ma'ruf atau khususnya nahi mungkar hukumnya adalah wajib sesuai dengan tingkat kemampuan. Diharamkan terhadap kita untuk kita membiarkan kemungkaran walaupun sekadar kita mengingkari dengan kalbu kita. Dan ini merupakan, saya katakan tadi, sebagai penghalang, salah satu penghalang terkabulkannya doa seorang hamba. Sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi serta dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah berkata, "Wallazi nafsi biyadihi lata'murunna bil ma'ruf wa latanhawunna 'anil munkar aw la yushlau la yushikanna Allah an yab'atha 'alaykum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Demi jiwa Muhammad, jiwaku yang berada di tangannya, hendaknya kalian melakukan amar ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, atau pasti Allah akan dekatkan, sudah dekat masanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala mengirim kepada kalian sebuah iqab, sebuah hukuman, azab dengan sebab perbuatan kalian tersebut. Thumma tad'unahu, kemudian kalian berdoa memohon kepada Allah, ya Allah selamatkan kami dari azab ini, ya Allah angkat iqab ini, hukuman ini, ya Allah." Ternyata tidak Allah kabulkan. Sekarang yang menimpa kepada kaum muslimin dalam berbagai bentuk musibah, malapetaka, penindasan musuh-musuhnya, penindasan kaum kafir terhadap kaum muslimin, kita mengkhawatirkan itu sebagai bentuk iqab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Memang benar, orang-orang kafir itu memang benci terhadap kaum muslimin. Mereka benci dan mencari kesempatan dan peluang untuk menindas, menganiaya dan membunuh kaum muslimin. Namun, kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk mereka itu gagal di dalam upayanya, tidak mampu untuk melaksanakan makarnya dan kebenciannya terhadap kaum muslimin, maka Allah akan menghalangi mereka. Mereka tidak memiliki daya dan upaya sedikit pun. Tapi ketika kita kaum muslimin telah jauh dari Allah, tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, berbagai kemungkaran terjadi di tengah masyarakat, kesyirikan demi kesyirikan, kubur-kubur yang diibadahi selain Allah, diistighatsahi kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, berbagai amalan yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan berbagai kemungkaran-kemungkaran yang lainnya, berhukum dengan selain hukum Allah, berhukum dengan cara demokrasi yang datang dari kaum Yahudi, maka di saat seperti ini, bukannya lagi mengingkari kemungkaran, bahkan kemungkaran itu telah dipoles dan digambarkan di hadapan umat bahwa itu adalah suatu yang ma'ruf. Kebatilan telah diposisikan dan digambarkan di hadapan umat sebagai suatu yang hak. Lebih parah dari sekedar meninggalkan ingkar mungkar. Bahkan kemungkaran itu telah disuguhkan seolah-olah sebagai perkara yang ma'ruf. Dalam kondisi seperti ini, sudah dekat masanya, sangat besar kemungkinannya untuk Allah Subhanahu wa taala menurunkan iqab, hukuman atas perbuatan kita umat Islam. Dan di saat seperti itu, di saat iqab tersebut telah turun, azab tersebut telah ditimpakan kepada kita, kemudian kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah di waktu sepertiga malam yang terakhir, di antara azan dan iqamah, di waktu sujud, di kunut witir, di kunut nazilah. Ternyata Allah tidak memberikan jawaban dan tidak mengkabulkan doanya. Apa sebabnya? Sebabnya apa yang telah kita sebutkan tadi. Maka ini sebagai koreksi bagi kita semuanya. Masyarakat muslim, kaum muslimin secara umum, siapapun dia, orang biasa ataupun orang luar biasa, apapun posisinya dia sebagai rakyat bawahan ataupun atasan, orang fakir ataupun orang kaya, guru ataupun murid, dai ataupun bukan dai, kiai ataupun bukan kiai, tokoh pergerakan ataupun bukan tokoh pergerakan, semuanya berlaku hukum ini. Maka kita menasihati kepada diri kita pertama, kemudian seluruh umat Islam, untuk benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk benar-benar kita menjalankan syariatnya yang zahir maupun yang batin, syariatnya baik yang terkait dengan pribadi kita ataupun keluarga dan masyarakat kita, syariatnya yang terkait dengan ibadah yang kita lakukan ataupun muamalah dan akidah serta manhaj dakwah dan yang lainnya. Kita harus benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada syariatnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah sebuah hadis yang sangat penting untuk kita kaji dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan, qultu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, aku di suatu hari berbonceng di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya ghulam inni uallimuka kalimatin, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Wahai anak muda, nasihat dari seorang pembimbing yang sayang kepadanya, seorang pembimbing yang menginginkan anak muda ini berakidah dengan akidah yang benar, mengerti tentang Allah sebagai Rabbnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai anak muda ini, aku akan mengajarkan kepada kamu, menyampaikan kepada kamu beberapa nasihat penting. Apa nasihat Rasulullah? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Kata para ulama, jagalah syariat Allah, jagalah batas-batas agama Allah, batas-batas ketentuan, perintah-perintah dan larangannya. Pasti Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, jaga syariatnya, amalkan perintah-perintahnya, tinggalkan batasan-batasan larangannya. Tinggalkan itu semua. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, jaga baik-baik itu semua. Pasti engkau, wahai anak muda, akan mendapati Allah dimanapun kamu berada, di hadapanmu kamu, di mana kamu sedang berada, dalam keadaan apapun kamu berada. Menunjukkan bahwa pertolongan Allah akan selalu bersama seorang hamba. Perlindungan Allah akan bersama seorang hamba. Penjagaan dan pertolongan dari Allah akan senantiasa bersama seorang hamba. Apabila dia selalu menjaga batas-batas syariat Allah. Tidak mungkin Allah akan menjaga kita. Tidak mungkin Allah akan menolong kita. Tidak mungkin Allah akan melindungi kita. Apabila ternyata ketika kita mendengar perintah Allah kita gampangkan. Allah melarang dari perbuatan syirik. Kita bermudah-mudahan tidak mau mengingkari perbuatan syirik. Kita barakallahu fikum mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan salat dengan sebenar-benarnya, ternyata salat telah disia-siakan oleh umat ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati beliau, meneladani beliau. Ternyata perintah-perintah Rasulullah diabaikan dengan berbagai alasan dan logika. Petua dan perintah Rasulullah ditolak. Allah melarang kita untuk meniru dan mencontoh, mengikuti jejak, akhlak, akidah, ideologi dan adab orang-orang kafir, cara bermuamalah orang-orang kafir. Ternyata kita, umat Islam, telah mengikuti jejak mereka. Mengikuti jejak Yahudi. Maka Rasulullah mengingatkan kepada Ibnu Abbas, sang gulam, ihfazillah, jagalah syariat Allah, jagalah batas-batas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam rangkaian diriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fis shiddah. Berupayalah engkau untuk mengenal Allah di waktu senggang, di waktu tidak ada musibah, di waktu tenang, tidak ada malapetaka dan bencana yang menimpa kamu. Di saat lapang, berupayalah engkau mengenal Allah, mengenal syariatnya untuk dilakukan, mengenal larangannya untuk ditinggalkan. Maka pasti, kata Rasulullah, ya'rifka fis syiddah, Allah akan mengenal kamu di saat engkau ditimpa oleh musibah. Di saat engkau ditimpa oleh malapetaka, Allah akan mengenal kamu. Karena di saat kamu lapang, di saat tidak ada musibah, engkau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah maksudnya mengenal siapa Allah, apa hak-hak Allah. Tidak boleh Allah disekutukan, tidak boleh dijadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Tidak boleh kita melakukan kesyirikan kepada Allah, menjadikan selain Allah sebagai tempat untuk bertawakal, menjadikan selain Allah dari makhluk-makhluknya, jin, malaikat, orang-orang soleh, batu, pohon, dan yang lainnya, sebagai tempat untuk kita menyandarkan kepentingan dan kebutuhan kita. Kita harus mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkannya di saat kita lapang, di saat tidak ada musibah yang menimpa kita. Di saat musibah telah datang mengenai kita umat ini, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita. Kalau Allah sudah tidak mau mengenal kita di saat kita tertimpa musibah, di saat musuh-musuh kita sedang mencabik-cabik kita, lalu kemana kita akan meminta perlindungan? Kemana kita akan mencari pertolongan? Maka nasihat buat kita semuanya dan kaum muslimin di Palestina secara khusus dan di tempat-tempat yang lainnya, untuk benar-benar mereka mengamalkan apa yang kita dengarkan dari berbagai hadis dan ayat yang kita baca tadi. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyatakan di dalam kitabnya Al-Fawaid, al-abdu daiman mutaqallibun baina ahkamil awamir wa ahkamin nawazil. Setiap hamba kehidupannya itu berputar, selalu berada antara dua hal, yakni selalu berhubungan dan berada dengan ahkamul awamir, hukum-hukum Allah yang terkait dengan perintah-perintah, terkait dengan syariatnya, terkait dengan aturan-aturan agama. Terus seorang hamba ini berhubungan dengan itu, perintah, larangan, kewajiban, perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus berputar sekitar ini. Di waktu pagi, siang, sore, malam, di rumah, di luar rumah, di masjid, di luar masjid. Dan juga seorang hamba itu berhubungan dengan ahkamun nawazil. Beberapa hukum, beberapa permasalahan terkait dengan malapetaka, musibah, bencana. Selalu antara dua hal ini. Fahuwa muhtajun bal muhtarun ilal auni indal awamir. Dia hamba tersebut sangat butuh kepada Allah. Bersifat emergensi, sangat darurat. Kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan pertolongan Allah. Di dalam menjalankan hukum-hukum syariatnya. Perintah-perintah Allah dan larangannya. Tidak mungkin seorang hamba bisa merealisasikan perintah Allah. Menjauhkan dirinya dari larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali bi'auni Allah. Dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita bisa melakukan sholat. Talabul ilmi. Dakwah, bertauhid, mengikuti sunnah Rasul, birrul walidain dan yang lainnya kecuali dengan pertolongan Allah. Wa ilal ludfi 'indan nawazil, dan juga sangat besar kebutuhannya, sangat darurat kebutuhan hamba tersebut atas pertolongan Allah, atas sikap lembut Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah di saat datangnya musibah dan malapetaka. Sangat butuh kita kepada Allah dalam dua kondisi ini tadi. Qala wa ala qadri qiyamihi bil awamir yahsulu lahu minal ludfi 'indan nawazil. Sesuai dengan tingkat keseriusan dia di dalam beramal dan merealisasikan terkait dengan hukum-hukum dan perintah-perintah Allah. Maka dia sesuai dengan tingkat keseriusannya itu tadi akan mendapatkan kelembutan, kasih sayang dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala di saat musibah menimpa dia. Semakin tinggi tingkat keseriusan dan kesungguhan dia beramal dengan ahkamul awamir, perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebesar itu pulalah kasih sayang Allah, pertolongan Allah, perlindungan Allah di saat musibah, malapetaka menimpa dia. Fa in kamula al-qiyamu bil awamir zahiran wa batinan nala al-ludfa zahiran wa batinan. Jika semakin sempurna keseriusan dan kesungguhan dia untuk mengamalkan merealisasi perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala secara zahir maupun batin, maka pasti dia akan mendapatkan kasih sayang dan kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala baik secara zahir maupun batin ketika mendapatkan musibah. In qad biswaiha nahqa'iqiha bawatiniha tahu ludfa fil dhir qala nabuna ludfi fil batin. Kalau dia mengamalkan syariat Allah dan hukumnya tadi hanya secara zahir saja, gambar yang ada depan manusia, tapi dia tidak mau merealisasikan hukum-hukum tersebut yang sifat batin, dekat benarnya, soalnya hanya zahir saja. Amar ma'ruf nahi mungkarnya hanya zahir saja. Talabul ilminya hanya zahirnya saja. Tetapi batinnya itu tidak sesuai dengan hakikat yang sebenarnya. Dia mengihmalkan, dia mengabaikan pelaksanaan hukum-hukum Allah itu secara batin. Maka senilai itu pula. Dia akan mendapatkan kelembutan Allah secara zahir saja. Tapi secara batin dia tidak mendapatkannya. Mungkin Allah selamatkan dia dari musibah terkait dengan fisiknya. Allah selamatkan dia dari malapetaka terkait dengan negerinya, kampungnya, keluarganya. Namun Allah tidak menyelamatkan imannya, akidahnya, agamanya. Karena dia secara batin tidak mengamalkan syariat Allah dengan sesungguhnya. Maka perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala hanya didapat secara zahir. Allah selamatkan dari musibah negerinya. Jiwa dia dan anak-anak atau putra-putrinya Allah selamatkan. Tetapi ternyata keimanannya tidak dijaga oleh Allah. Tidak dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika dia beramal dengan syariat Allah, hanya sebatas dengan gambaran zahirnya saja. Inilah yang kemudian Rasulullah berdoa dalam banyak yang sempat kita sebutkan. Dalam hadis Abdullah bin Umar Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, wala taj'al musibatan fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah yang menimpa kepada kami ini dalam urusan iman, akidah, dan agama kami ini. Jangan, ya Allah. Ini musibah lebih besar. Maka dari itu kita harus perhatikan, barakallahu fikum, bahwa kita beramal secara zahir dari perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan secara batin kita juga mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Panjang sekali pernyataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Namun dari apa yang sudah kita bacakan tadi, memperjelas kepada kita tentang sikap yang semestinya kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita mengetahui beberapa adab terkait dengan doa dan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi serta beberapa penghalang terkabulkannya doa yang harus kita hindari, kita insya Allah akan melanjutkan pembahasan ini pada poin berikutnya. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Nah, nah, bagaimana kalau seorang da'i, dia pada dirinya insya Allah sudah terpenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa dan hilang darinya, tiada darinya penghalang-penghalang terkabulkannya doa. Ternyata pada mad'unya masih ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi atau beberapa penghalang terkabulkannya doa ada pada mereka. Lalu bagaimana? Jawabannya, bisa semuanya terkena getah. Ya, terkena getahnya. Masyarakat, mad'u, dan para da'inya. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada sebuah fitnah, musibah, bencana, yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim, berbuat kemaksiatan saja, tetapi mengenai semua. Nah, mengenai semuanya. Maka dari itu ya, kita mengkhawatirkan. Ya. Di Palestina, nah, di sana juga masih ada orang-orang soleh. Orang-orang yang berakidah dengan akidah yang benar, akidah ahli sunnah, yang mengikuti jejak salaful ummah. Masih banyak orang-orang yang salihin. Nah, namun musibah itu menimpa semua, menimpa tanpa pandang bulu. Nah, bahkan mungkin saja orang-orang yang zalim bisa menyelamatkan diri. Nah, inilah yang Allah ingatkan. Maka dari itu, kita para da'i, para ikhwah seluruhnya, kita doat untuk lebih bersungguh-sungguh. Pertama, kita semuanya pertama dan utama untuk bisa merealisasikan, mewujudkan apa yang tadi kita bahas dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya untuk kita merealisasikannya kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada upaya untuk kita bisa selamat dari kemaksiatan dan pelanggaran kecuali juga dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bersungguh-sungguh untuk berdakwah, mengingatkan umat dengan segala resiko yang akan kita terima, dengan segala resiko yang akan kita tanggung. Barakallahu fikum. Sehingga kalau seandainya musibah menimpa kita dan kita meninggal dunia, wafat, mati, kita ataupun keluarga kita dari sebuah musibah yang merata, tidak pandang bulu, alhamdulillah, kita meninggal dalam keadaan baik. Kita meninggal di atas akidah yang benar, keikhlasan, ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Aisyah dan juga diriwayatkan dari Ummi Salamah radhiyallahu anha. Naam. Yaghzu jayshun al-Ka'bah. Kisah sebuah tentara yang akan memerangi Al-Ka'bah dan ini akan terjadi di akhir zaman nanti sebagaimana kita bahas. Fayukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qala ya Rasulullah inna fihim aswaqahum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa yub'atsuna ala niyyatihim. Akan ditenggelamkan oleh Allah azab dalam bentuk ditenggelamkannya sejumlah manusia yang banyak di muka bumi ini, ya. Al-Khasaf. Yes. Tanpa pandang bulu. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, di tengah-tengah mereka itu ada orang-orang yang enggak bersalah, bukan bagian dari orang-orang yang berbuat zalim. Kenapa juga mereka kena azab itu? Kata Rasulullah, ya, semua itu akan Allah ratakan azab tersebut. Allah kenakan, Allah timpakan kepada mereka semua. Nanti di hari kiamat, Allah bangkitkan sesuai dengan niat dan kondisi mereka masing-masing. Maka, dalam kondisi lihat kita sekarang, kanan kita kemaksiatan, kiri kita kemaksiatan, depan belakang kita kemaksiatan, kesyirikan, doa kepada selain Allah, berbagai perdukunan, sihir, ya, kemudian para orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib, para peramal-peramal, khamr, zina, riba, kezaliman, bid'ah dan berbagai macam terus di muka bumi ini. Nah, luar biasa. Maka dalam kondisi seperti ini, kita terus menjaga diri kita dan keluarga kita, teman-teman kita, dan semuanya yang mungkin kita untuk dakwakan, untuk tetap istiqamah. Sehingga kalau musibah datang, kita enggak tahu musibah itu bagaimana bentuknya datang. Dulu sempat kita bahas, kita jauh dari pantai, Ustaz, sehingga enggak ada tsunami, sebagaimana terjadi di Aceh. Arakah azab itu hanya dari laut? Bumi ini bisa Allah buka dan kita tenggelamkan apa yang disilakan dengan khasaf. Nah, al-khasaf itu ditenggelamkannya yang ada di muka bumi ini, yang berjalan di muka bumi ini, tenggelam. Nah, barakallahu fikum. Dalam keadaan kita ini beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman, berakidah dengan akidah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, kita melakukan ittiba, jauh dari yang Allah haramkan. Hakadha. Nah, kita hanya diperintah oleh Allah untuk melakukan, sang dai tersebut hanya diperintah untuk berdakwah dan menyampaikan. Wa ma alaina illal balagh. Tidak ada kewajiban kepada kita semuanya kecuali al-balagh, menyampaikan saja. Maka dari itu, ikhlaskan niat, terus melanjutkan dakwah tersebut, dan sabar ketika musibah menimpa dirinya. Baik musibah yang datangnya diakibatkan oleh orang lain ataupun bukan. Nah, sabar menghadapi itu semua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sikap berikutnya terkait dengan apa yang harus kita lakukan terkait dengan musibah dan tragedi di Palestina adalah kita memberikan pertolongan kepada mereka dalam bentuk dukungan atau sumbangan harta. Nah, dukungan dana dan apa yang dibutuhkan oleh mereka, obat-obatan yang sangat-sangat mereka membutuhkannya, pakaian yang juga sangat mereka membutuhkannya. Nah, ini yang bisa kita lakukan dalam kondisi seperti ini. Nah, mengumpulkan dana kemudian disalurkan melalui jalur-jalur resmi yang ditunjuk oleh negara atau diridhoi oleh negara. Nah, kita mengumpulkan dana sebatas yang bisa kita lakukan. Nah, sebatas yang bisa kita upayakan. Kemudian disalurkan melalui jalur yang tepat. Jalur yang memang pertama bisa sampai dana tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Jangan disalurkan dana tersebut kepada pihak-pihak yang diberikan hanya untuk kelompok dan kepentingannya saja. Dalam kondisi seperti ini memang serba sulit, terkhusus di negeri kita. terkhusus di negeri kita sangat sulit. Berbeda seperti negeri di Saudi Arabia yang akan kita sebut, langsung dari raja menghimbau masyarakat di samping sumbangan negara secara langsung, menghimbau masyarakat untuk mengumpulkan dananya. Dikumpulkanlah dana tersebut secara besar-besaran yang sampai kurang lebih 10 hari yang lalu sudah lebih dari 6 triliun rupiah. 6 triliun rupiah itu baru dalam bentuk uang. Juga kurang lebih 10 hari yang lalu, negara Saudi sudah mengirimkan 132 ton obat-obatan. Dan bukan obat-obatan generik ya, obat-obatan asli. Di Saudi mau cari generik itu setengah mati. Waktu kita umroh, mau cari, kata teman kita yang ngerti kebetulan obat-obatan, gak ada yang generik Ustaz. Semuanya, iya. Nah, itu yang dikirim 132 ton. 10 hari yang lalu itu adalah pesawat ke-11 yang dikirim dari Saudi mengangkut obat-obatan tersebut. Pesawat ke-11 itu 10 hari yang lalu. Entah sekarang sudah terus berlanjut. Langsung himbauan dari raja. Nah, yang seperti ini enak. Ya, masyarakat gak bingung. Mau dikemanakan sumbangannya. Gak khawatir. Nah, beda tentunya di negeri kita. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada pemerintah kita. Memberikan kepada mereka taufik. Untuk bisa beramal dengan segala amal yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dijauhkan dari bitanah su', dari kaki tangan atau pendamping-pendamping yang jelek, pembisik-pembisik yang jelek. Nah, kalau di negeri kita sangat sulit. Nah, mau dihimbau ke siapa? Nah, mau diberikan sumbangan kita kepada siapa? Disalurkan melalui lembaga apa? Nah, anu Ustaz, di sini ada lembaga-lembaga yang akan menyampaikan itu, ada beberapa organisasi. Organisasi itu sendiri terpecah belah. Nah, mereka punya kepentingan-kepentingan. Anu Ustaz melalui Mercy. Mercy itu ya, pertama dibentuknya katanya tidak memihak atau condong kepada satu kelompok tertentu pun. Akhirnya pecah. Karena satu pihak di Mercy akan menggiring segala bantuan dan dana untuk kepentingan kelompok tertentu. Akhirnya yang satu keluar mendirikan Bulan Sabit Merah. Ya. Yang lebih arahnya ke Ikhwanul Muslimin, yang ini ke kelompok Al-Khawarij. Ya. Khawarijnya sendiri juga pecah. Ya. Lalu mau disalurkan kepada kelompok yang mana? Begitu juga sesampainya di Palestina. Satu koper besar yang berisi ribuan rupiah, uang seribuan rupiah itu tadi, itu mau diserahkan ke siapa? Bendera yang mana yang akan menerimanya nanti? Benderanya Hamas kah? Atau Partai Fatah kah? Atau Jihad Islami kah? Atau faksi-faksi yang lainnya? Mau diserahkan ke siapa? Serba repot. Dan ini di antara sebab penghalang turunnya Nasrullah. Kondisi muslimin di sana dan di luar sana juga. Maka dari itu, kita menghimbau kepada kaum muslimin untuk mengumpulkan dananya sebatas yang bisa dia mampu untuk memberikannya dan disalurkan melalui jalur-jalur resmi. Nah, hal ini difatwakan oleh para ulama. Di antaranya adalah fatwa Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Beliau ditanya dengan sebuah pertanyaan. Kata beliau, kata si penanya, "Ma mauqif al-muslim mimma yajri al-an ala ikhwanina fi Falastin min nahyati ad-da'wa aw badril mal aw al-jihad ma'ahum?" Apa yang sikap yang bisa diambil dan dilakukan oleh setiap muslim terkait dengan peristiwa yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina? Apakah kita bisa melakukan dakwah di sana, atau kita menyumbang dana, atau kita ikut berjihad bersama mereka? Beliau menjawab, "Al-wajib 'alal muslimin ad-du'a li ikhwanihim." Ini yang pertama. Wajib, jadi hukumnya wajib kepada kaum muslimin untuk mendoakan bagi saudara-saudara kita kaum muslimin mustad'afin di Palestina. Ini sudah kita bahas. Yang kedua, wa musa'adatuhum bil mal, dan menolong atau membantu mereka dengan harta, bantuan dana. Nah, musa'adatuhum bil mal wa du'a, hadza huwal wajib. Membantu mereka dengan harta dan dana sekaligus juga dengan doa, ini adalah yang wajib. Wa hadzal ladzi yanfa'uhum wa yu'inuhum, ini yang dapat membantu mereka, ya, dan lebih bermanfaat untuk mereka. Nah, begitu juga difatwakan oleh Al-Lajna Ad-Daimah. Al-Lajna Ad-Daimah di bawah pimpinan Al-Mufti Al-Am, di Amil Anam Al-Mufti Al-Am Al-Mamlakat Al-Arabiyyat Al-Saudiyah, bersama Al-Lajna Ad-Daimah juga memfatwakan hal yang sama, menghimbau seluruh kaum muslimin. Nah, dalam kesempatan ini ada beberapa syubhat dan kedustaan yang disampaikan oleh kelompok Al-Ikhwanul Muslimin, ya, di negeri ini dan di luar negeri ini. Pertama, bahwa negara Saudi yang memang sering diserang itu negara Saudi. Nah, yang sering dijadikan kambing hitam. Nah, tidak punya kepedulian terhadap masalah Palestina. Jawabannya adalah, pertama, ini adalah kadzib. Iyaquluna illa kadziba. Tidaklah mereka berucap kecuali dusta. Pertama, secara resmi raja dan seluruh yang terkait dengannya telah menyampaikan kecaman keras terhadap Yahudi. Dan ini enggak gampang, sebuah negara. Kalau cuma kecam-mengecam di atas mimbar ini gampang. Nah, kalau saya dan antum mengecam, melaknat Yahudi itu gampang dari sini. Tapi atas nama sebuah negara resmi, itu bukan perkara yang gampang. Konsekuensinya banyak. Nah, ya, konsekuensinya itu banyak sekali. Maka raja dan pihak-pihak terkait di sana telah melakukan kecaman keras resmi atas nama negara. Ini satu, bentuk kepeduliannya. Kedua, para ulama di negeri tersebut dalam khutbah-khutbah Jumat juga telah melakukan kecaman keras terhadap kaum Yahudi. Ya, sama saja kan cuma di mimbar para dai, para ulama. Beda di Saudi dengan di Indonesia. Di Saudi itu masjid-masjid resmi. Dai-nya juga dai resmi. Tidak boleh seorang dai berbicara sesuatu yang terkait dengan kebijaksanaan negara tanpa izin negara. Nah, barakallahu fikum. Jadi beda dengan di negeri kita. Nah, di atas mimbar Jumat presiden dicaci maki, ya, pemerintah dicaci maki, enggak ada masalah. Nah, ya, di negeri ini. Nah, kalau di sana tidak. Benar-benar semuanya teratur, resmi, rapi. Nah, kemudian yang tadi sudah kita sebutkan, siapa yang menyatakan bahwa negara Saudi tidak punya kepedulian? Nah, raja telah menghimbau secara langsung, menghimbau berpidato, menghimbau secara langsung kepada rakyat, sebuah pendidikan yang luar biasa. Nah, menghimbau kepada kaum muslimin, rakyat di sana untuk menyumbangkan dananya. Nah, untuk menyumbangkan apa yang bisa mereka berikan. Berbondong-bondonglah rakyat di situ dengan resmi, disalurkan dengan resmi. Jadi bukan atas nama kelompok, pesawat yang dikirim itu resmi atas nama negara. Kalau Indonesia pakai Garuda Airways, resmi itu. Nah, bukan pakai Lion atau pakai apa namanya Adam Air yang sudah nggak ada. Nah, itu nggak resmi. Ya. Itu bisa main kucing-kucingan ketika negaranya dituduh, kamu membantu. Oh, enggak, itu pakai pesawat lain, bukan pesawat resmi negara. Nah, ini resmi dikirim ke sana. Nah, ya, ini bukan kepedulian. Nah, entah sekarang sudah berapa triliun. Nah, barakallahu fikum, yang sudah terkumpul dan sudah dikirimkan ke sana dengan pengiriman yang jelas, menerima dengan jelas. Kemudian barakallahu fikum, Kalau ada yang mengatakan, ya, tapi negara Saudi tidak mengirim, tidak membantu para mujahidin untuk mengirim para pemudanya ke sana, mengirim senjata dan yang lainnya. Kalau Anda berbicara tentang jihad, maka itu nanti ada hukum tersendiri yang akan kita bahas. Nah, ada hukum tersendiri yang harus dibicarakan secara ilmiah. Nggak boleh orang-orang yang tidak berilmu berbicara tentang masalah umat. Yang jadi korban bukan Anda dan keluarga Anda saja. Yang jadi korban umat. Nah, Anda enak berbicara di sini. Nah, ada konsekuensinya jihad itu. Dan siapa yang bilang negara Saudi tidak punya kepedulian terhadap urusan umat? Ingatlah dulu waktu perang Afghanistan di masa-masa masih jihad dan perang di sana. Murni perlawanan kaum muslimin menghadapi komunis Soviet. Ya. Pada tahun-tahun pertama jihad di Afghanistan, perlu antum ketahui. Dan mereka-mereka yang berdusta sekaligus perlu kalian tahu. Bahwa negara Saudi membantu Afghanistan dari semua sisinya. Bukan cuma harta dan obat-obatan. Yang dibutuhkan dalam pertempuran mereka. Senjata. Nah, kemudian juga para pemudanya. Kalau sudah di antara pemuda di situ ada yang hanya bisa berangkat dalam liburan musim panas 3 bulan selama setahun. Para pemuda di Saudi, kalau sudah datang masa liburan musim panas, para mahasiswa dan yang lainnya, anak-anak SMA sangat gembira. Ambil rangselnya berangkat dengan resmi diizinkan orang tuanya dan diizinkan oleh negara. Dibiayai gratis naik pesawat Saudi Airlines. Gratis. Nah, dihimbau malah oleh negara. Di sekolah-sekolah itu dihimbau. Ayo yang mau berangkat. Siapa yang mau daftar? Liburan musim panas ini. Wah, anak-anak siapkan ransel-ranselnya, bajunya, ininya, itunya. Dilengkapi semuanya. Berangkat gratis sampai ke Afghanistan. Termasuk yang dalam kasus ini, Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari. Hafizahullah ta'ala. Nah. Di antara mereka ada anak-anak yang memang sudah meninggalkan sekolah. Berangkat juga ke Afghanistan resmi. Dilindungi dan dibiayai oleh negara Saudi. Terang-terangan. Nah, kapan itu terjadi? Ketika memang jihad itu telah difatwakan oleh para ulama. Bahwa itu adalah jihad yang syar'i. Jihad yang benar-benar telah memenuhi syaratnya. Begitu kejadian di Afghanistan telah berubah. Pertempuran malah terjadi antar sesama muslim. Kelompok demi kelompok, faksi demi faksi saling menyerang. Maka di saat itu pemuda-pemuda dari Saudi kembali. Pemerintah pun menghimbau mereka untuk tidak berangkat lagi. Sudah. Lah, yang mau dibantu siapa? Wong senjatanya diarahkan sesama kaum muslimin. Sesama kaum muslimin. Maka dari itu, untuk membahas tentang permasalahan ini, insya Allah akan kita bahas. Sebagaimana sudah ditanyakan apa sebenarnya itu Hamas, kita akan membahas insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Bi'idznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.